pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 7 April 2018, dibacakan Ilham. 50 miliar dana desa tahap 1 mengendap di 14 kas daerah. Ormas di Aceh gelar aksi desak polisi periksa Sukmawati. Putri Bupati Aceh Singkil meninggal akibat tabrakan. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, 14 kabupaten kota di Aceh yang sudah menerima transferan dana bantuan desa tahap 1 2018 senilai 550 miliar dari kantor perbendaharaan negara pada bulan Maret lalu sampai minggu pertama bulan April ini belum juga disalurkan ke desa-desa. Ke-14 daerah itu adalah Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Simelu, Abdia, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidijaya, Subulus Salam, Langsa, Sabang, dan Banda Aceh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Profesor Dr. Amhar Abu Bakar mengatakan, menurut Peraturan Menteri Keuangan, paling lama dana desa di rekening kas daerah 7 hari kerja setelah menerima transferan dari kantor perbendaharaan negara. Daerah yang menunda penyaluran dana desanya dengan alasan yang tidak jelas bisa dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum. Sederalun, protes dan kecaman terhadap Sukmawati Soekarno Putri yang dinilai telah melecehkan Islam dan memicu kontroversi masyarakat Muslim di Indonesia terus mengalir. Bahkan sejumlah kalangan sudah melaporkan ke kepolisian gara-gara puisi Ibu Indonesia yang dibacakan pada acara Fashion Week 2018 pekan lalu di Jakarta. Puluhan massa yang menamakan diri Persaudaraan Alumni 212 mengecam Putri Soekarno itu melalui aksi yang dilancarkan di halaman Masjid Raya Baitturrahman. Aksi tersebut dimulai usai pelaksanaan sholat Jumat dan mengecam Sukmawati yang dinilai sengaja merendahkan syariat Islam melalui puisinya yang membandingkan azan dan cadar dengan sesuatu yang tidak wajar. Massa dalam aksinya meminta pihak kepolisian segera memanggil Sukmawati Soekarno Putri untuk diperiksa dan diproses secara hukum lalu diadili. Sederalun, kabar duka menyelimuti keluarga besar Bupati Aceh Singkil Dul Musrid. Anak pertamanya bernama Ahmad Zahrawi, 20 tahun, meninggal dunia Jumat sore kemarin di Rumah Sakit Umum daerah Singkil. Korban meninggal akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Singkil Subulus Salam, kawasan Sianjo-Anjo, Gunung Meriah. Informasi yang dihimpun, sepeda motor yang dikendarai Ahmad Zahrawi bertabrakan dengan truk tangki pengangkut CPO. Korban yang luka parah sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Informasi meninggalnya anak Bupati Aceh Singkil langsung menyebar. Ribuan pelayat memenuhi rumah pribadi Bupati di Blok 7 Desa Sidorejo, Simpang Kanan. Ahmad Zahrawi yang dikenal ramah dua pekan lalu baru saja menjalankan ibadah umrah bersama sang ayah Bupati Aceh Singkil Dul Musrid. Sepulang dari umrah, korban sempat menyatakan tekadnya untuk ikut tes polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Biren, tepatnya di kawasan lintas nasional Desa Megit, Kecamatan Samalanga Biren, Jumat kemarin. Kali ini satu sepeda motor bertabrakan dengan truk Colt Diesel yang menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Biren AKP Joko Otomo mengatakan, kecelakaan lalu lintas itu bermula saat sepeda motor jenis Supra X 125 Nopol 4506 ZI yang dikendarai Aminullah 20 tahun, warga Gampung Matang Samalanga, berboncengan dengan Muhammadin, 23 tahun, warga Perla, Aceh Timur, yang melaju dari arah Simpang Matang menuju ke Bateili. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul satu unit truk Colt diesel warna kuning langsung menabrak sepeda motor tersebut sehingga terpental ke jalan. Usai tabrakan, truk tersebut langsung tancap gas ke arah timur dan hingga sekarang belum diketahui nomor polisinya. Akibat tabrakan itu, kedua korban segera dibawa ke rumah sakit. Namun korban atas nama Muhammadin meninggal dunia dalam penanganan di IGD RSUD Biren. Sedangkan Aminullah mengalami luka berat dan patah kedua tangan. Sederalun, masyarakat Aceh yang memegang atau menyimpan obligasi pembelian pesawat pertama Indonesia jenis Dakota RI 001 Selawah dan saham pembelian kapal laut diminta melaporkan ke tim inventarisasi dan verifikasi obligasi masyarakat Aceh untuk Indonesia yang baru saja dibentuk DPRA. Anggota tim verifikasi obligasi rakyat Aceh untuk Indonesia, Iskandar Usman Al-Farlaki, mengatakan tujuan pelaporan obligasi dan saham tersebut untuk dapat didata dan bisa diadvokasi lebih lanjut oleh tim verifikasi obligasi yang dibentuk DPRA. Pihaknya akan melakukan langkah lanjutan setelah semua laporan obligasi terkumpul. Iskandar yang juga fraksi Partai Aceh di DPRA berharap masyarakat sesegera mungkin bisa melaporkan obligasi tersebut. Ini penting sekali sebab semakin lama, semakin banyak warga yang menunjukkan adanya menyimpan obligasi, sehingga menunjukkan betapa banyak rakyat Aceh membantu Indonesia di masa lalu. Sederalun Nyak Sandang, 91 tahun, salah satu pemegang obligasi pembelian pesawat pertama Indonesia jenis Dakota RI 001 Selawah yang merupakan cikal bakal maskapai nasional Garuda Indonesia, Jumat kemarin tiba di Aceh. Kepulangan warga LAMNO Aceh Jaya dari Jakarta itu turut disambut Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sebelum pulang ke LAMNO, Nyak Sandang terlebih dahulu dipesuju oleh ulama Aceh Tengku Ahmad Tajuddin. Kehadiran Nyak Sandang disambut lantunan salawat oleh santri Dayah Tengku Haji T.U. Bulkaini Tanjungan itu. Nyak Sandang terlihat tersenyum bahagia dari dalam mobil. Setiba di Dayah itu, Nyak Sandang yang didampingi Khaidar, anak kandungnya, dan Maturidi, pendamping Nyak Sandang saat di Jakarta, dipesiju Abi Lampisang. Nyak Sandang juga disematkan selempang oleh T.U. Bulkaini. Selama di Jakarta, Nyak Sandang juga menjalani operasi mata atas bantuan Presiden Jokowi di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan menjalani pemulihan di rumah sakit tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 7 April 2018. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.